الدنيا ما إلا خلان في الجلاء ومن في الجلاء آخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الدين رحمة الله، الحمد لله kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tentang ahkamul haid, hukum-hukum yang berkaitan seputar wanita haid dari pembahasan dalam kitab Fiqhu Haid wan Nifas, fikih tentang haid dan nifas. Dan insyaallah kita akan masuk pada hukum yang ketiga, di mana hukum yang pertama dahulu adalah tentang masalah salat, dan yang kedua adalah tentang masalah puasa. Dan untuk yang ketiga ini, dia adalah pembahasan seputar masalah haji. Asal itu yang ketiga kata Syekh, at-tawafu bil bait, yaitu tawaf di Baitullah Ka'bah. Maka tentunya wanita yang haid diharamkan baginya melaksanakan tawaf di Ka'bah Baitullah, baik dia tawaf yang hukumnya wajib seperti tawaf ifadah ataupun yang sunnah seperti tawaf al-qudum. ولا يصح منها لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي. Jadi bahwa diharamkan bagi wanita yang haid melaksanakan tawaf yang wajib maupun yang sunnah, dan tidak sah dari mereka pelaksanaan ibadah tawaf tersebut. Artinya, jika seorang wanita melaksanakannya dengan sengaja, mungkin karena menganggap bahwa waktunya sangat sempit, misalnya ketika dia akan melaksanakan tawaf ternyata dia mengalami haid, dan jika ia menanti sampai bersih kemudian tawaf, maka ia akan ditinggalkan oleh kelompoknya atau kloternya, kelompok terbangnya. Maka jika ia menyangka seperti itu, akhirnya ia melaksanakan juga tawaf dalam keadaan tetap masih haid, maka hukumnya tidak sah tawafnya, hukumnya tidak sah, dan dia melakukan perkara yang diharamkan, yang itu berarti dia terancam dengan dosa. Adapun dalilnya adalah hadis yang sahih oleh Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia mengalami haid, maka Nabi mengatakan, lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh para haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah hingga engkau bersih, hingga engkau bersih. Maka di sini Nabi membolehkan bagi Aisyah melaksanakan semua ibadah haji seperti sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, ataupun wukuf di Arafah, atau Nabi menginap di Muzdalifah dan Mina, atau melontar jumrah, dan bentuk-bentuk manasik haji yang lainnya serta umrah, maka ia boleh lakukan. Kata Nabi, laksanakanlah semua yang dilakukan oleh para haji kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa tawafnya terlarang, haram hukumnya. Dan konsekuensi dari larangan jika dilakukan berarti tidak sah. Maka dikatakan oleh Syekh Uthaimin, wa ala hadha fal talab unta wa yatahun thumma kharaja al haid ba'da al tawaf mubashara aw fi athna'i al sa'i ala haramat al haid. Jika seorang wanita sedang melaksanakan tawaf dalam keadaan suci, kemudian tiba-tiba ia mengeluarkan haid setelah tawafnya langsung, atau ketika sedang sa'i, maka tidak ada dosa baginya dan hajinya sah, karena dia telah selesai melaksanakan ibadah tawaf, ya. Maka tidak ada masalah. Adapun jika dia belum melaksanakan tawaf, maka tidak boleh dia melaksanakan tawaf tersebut, dan dia menunggu sampai bersih barulah boleh melaksanakan tawaf tersebut. Baik, ya, demikian pendapat para ulama, yang dia pendapat jumhur ulama, karena keterangan yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita yang akan di sini dalam syarah nanti karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di pertama halaman 331 sampai 332 beliau menjelaskan satu hukum di mana beliau mengatakan jika wanita terpaksa melaksanakan tawaf, artinya bahwa dia dalam keadaan haid dan belum melaksanakan tawaf ifadah, yang jika ia menunda pelaksanaan tawaf itu maka sesungguhnya kelompoknya tidak menunggunya lagi, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya tawaf meskipun dalam keadaan haid. Dan ini adalah pilihan dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya bahwa hukum yang disebutkan tadi ini hukum asal tentang haram dan tidak sahnya. Namun jika dia dalam satu kelompok yang kelompoknya tidak bisa menunggu, telah terjadwal keberangkatannya dan sebagainya, dan sang wali mengetahui bahwa haidnya biasanya tidak akan selesai kecuali setelah beberapa hari, misalnya 8 hari atau mungkin 15 hari haid misalnya, ya kan? Mungkin kan 15 hari dia mengalami haid, yang itu berarti kloter terakhir yang berangkat dari Indonesia sudah tiba di Indonesia mungkin, ya? Maka kalau begitu, jika keadaannya seperti ini, maka disebut dia keadaan ittirab, keadaan darurat. Dan dalam keadaan darurat ini, Syekh Ibn Utsaimin, demikian pula Ibn Taimiyah sebelumnya, berpendapat dia melaksanakan tawaf. Kenapa? Fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Ya, ma'amartukum bifa'atumin mastata'atum. Maka semampu kalian melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini dia tidak mungkin melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena dia akan bersih dari haid nanti setelah kelompoknya pergi berangkat, dan dia tidak ada yang mengantarnya, tidak ada yang menuntunnya, dan dikhawatirkan dari dia dari hilang. Bahwa Ka'bah bukan atau tanah haram bukanlah kampungnya. Dia tidak mengetahui jalan-jalannya, tidak mengetahui cara. Dia harus pulang bersama rombongannya dan datang lagi tahun berikutnya untuk melaksanakan tawaf yang tertinggal. Ada masalah di situ. Apa? Sebab dia berarti termasuk orang tertahan dari tawaf, dan berarti dia pulang ke Indonesia misalnya, bahkan menunggu tahun berikutnya terus dalam pakaian ihram. Bayangkan ya. Maka dia terus berpakaian ihram, dan kemudian ya seandainya pun dia bisa berangkat tahun depan, ongkos haji berapa? 20-an juta lebih ya. Jadi kalau sudah habis uangnya sekarang berpakaian untuk berangkat haji, ya sulit diharapkan bahwa dia punya sejumlah uang lagi yang cukup untuk berangkat haji tahun berikutnya untuk menebus apa yang belum dilaksanakan. Dan kalaupun ada uang dan dia sanggup berihram terus selama setahun, jangan sampai dia berangkat haji terus mengalami haid lagi. Ya, maka masyarakat yang besar. Sedangkan Allah telah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini satu bentuk kesempitan sama sekali. Dan bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkanlah dan jangan diberat-beratkan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu dibolehkan menurut pendapat Ibn Taimiyah dan yang dipilih oleh Ibn Utsaimin, dibolehkan bagi wanita melaksanakan tawaf meskipun dia dalam keadaan haid. Ingat, ini untuk keadaan darurat. Tapi mungkin orang akan bertanya, jika itu benar, jika itu dibenarkan dan dibolehkan, bukankah mungkin pula Aisyah dahulu ditinggal oleh Nabi? Ya, dia berangkat haji bersama Nabi tentunya. Mungkinkah ditinggal? Mungkin. Tapi mengapa Nabi tidak mengatakan kecuali kalau kamu khawatir ditinggalkan? Jawabannya bahwa sesungguhnya itu mungkin saja terjadi, tapi ternyata tidak terjadi. Dan bahwa Nabi menanti Aisyah. Setelah Aisyah bersih dari haidnya, maka diperintahkanlah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara dari Aisyah sendiri, untuk menemani Aisyah ke Tan'im dan kembali melafalkan niatnya untuk haji tersebut, kemudian dia berangkat untuk melaksanakan tawaf. Maka ini terjadi. Berarti bahwa Nabi menunggu Aisyah, dan bahwa keadaan lapang bagi Nabi untuk pulang kapan saja yang dia inginkan. Ya. Adapun seorang yang berangkat dalam rombongan haji, yang keberangkatan dan kepulangan mereka ke negeri asal mereka telah jadwalkan dan tentukan, dan mereka tidak punya penuntun yang mungkin untuk mengarahkan mereka dan mengantar mereka pulang dengan selamat ke tempat asalnya, maka ini keadaan darurat. Keadaan darurat, ya. Jadi ingat, ini keadaan darurat, artinya keadaan spesial. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Dan kaidah dalam syariat mengatakan keadaan darurat membolehkan perkara-perkara yang asalnya mahdur, terlarang. Seperti masalah daging bangkai. Kamal turra ghaira ba'lum wala'ari pada ismari. Barang siapa dia terdesak Menggari adim wala'ari tanpa perbuatan maksiat dan melampaui batas, maka tidak ada yang berdosa. Meskipun hukum asal daging bangkai adalah haram, meskipun telah diolah dengan olahan yang begitu menarik, menu yang begitu ya mengundang selera, tapi bahwa dia bangkai hukumnya haram, ya. Tetapi kalau keadaannya terpaksa, seorang khawatir akan kebinasaan, maka dalam hal seperti ini maka dia memakan menurut hajatnya, itu dia mampu melepaskan dirinya dari bahaya kebinasaan. Maka demikian pula hanya di sini, hukum asal tawaf dan mencari haid adalah haram dan tidak sah jika dilakukan. Tapi karena keadaan darurat, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Sekian yang perlu kita tambahkan dari kitab Syarmunti, juz yang pertama, halaman 331 sampai 332. Wallahu a'lam bissawab. Sekian jelas. Sekarang hukum yang keempat, masih berkaitan dengan haji sebenarnya, yaitu bahwa ini yang tadi disebutkan tentang tawaf adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah, ya. Adapun jika yang ditinggalkan adalah tawaf wada', jadi bahwa dia adalah tawaf yang disunnahkan setelah akan berangkat menuju negeri asal, istilahnya wada' perpisahan, ya. Jadi disyariatkan oleh Nabi SAW ayyakuna akhir ahdihim bilbayt, agar orang yang haji maka kesempatan terakhir mereka sebelum pulang adalah tawaf di Ka'bah. Disebut dia tawaf wada', tawaf perpisahan. Nah, jika seorang wanita telah melaksanakan ibadah haji, semua aktivitas ibadah haji yang sempurna kecuali tawaf wada', kemudian ia mengalami haid, maka ia tidak perlu menunggu bersih dari haid. Dia boleh langsung yughadir ke Ka'bah, meninggalkan Ka'bah dan berangkat pulang ke negeri asalnya, ya. Maka kata Syekh, fa idza akmalatil unta manasik al-hajj wal umrah thumma hadat qabla al-khuruj ila baladiha wa istamarra biha al-haid ila khurujiha fa innaha takhruju bila wida'in aw bila wada'in. Jika seorang wanita telah menyempurnakan manasik haji dan umrahnya, kemudian ia mengalami haid sebelum meninggalkan, sebelum keluar menuju negerinya, dan haid terus ada pada dia sampai waktu keluarnya yang ditentukan, jadi hukum asalnya dia tunggu dulu, ya. Jika mungkin bahwa sebelum kelompoknya pulang ke Indonesia dia masih sempat bersih, maka dia tawaf wada' dulu. Tapi kalau ternyata darah saja ada sampai akhirnya dijadwalkan kotornya sudah harus meninggalkan Mekah, maka kalau begitu fa inna takhruju, maka sama kita boleh keluar bila wada', meskipun tidak ada tawaf wada'. Dalam hadis muttafaq alaihi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil bait, manusia diperintahkan agar akhir pertemuan mereka adalah dengan Ka'bah. Ini maksudnya perintah tawaf wada'. Illa annahu, hanya saja Allah atau hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam khaffafa an al-mar'ah al-ha'id, meringankan bagi wanita yang haid. Meringankan bagi wanita yang haid. Artinya diringankan, boleh bagi mereka tidak melaksanakannya jika mereka mengalami haid. Jika mereka mengalami haid. Kemudian kata Syekh, wala yustahabbu lil haidi inda al-wida atau inda al-wada an ta'ti ila babil masjid al-haram wa tad'u, karena ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah itu Syekh membantah apa yang dilihat oleh sebagian ulama dan dilakukan oleh kebanyakan wanita yang haid. Ketika mereka akan meninggalkan Makkah dan terhalangi untuk melaksanakan tawaf wada karena haid, maka sebagian orang mengatakan kalau begitu lebih baik dia datang ke depan pintu masjid dan berdoa di situ, karena untuk tawaf tidak mungkin, tidak boleh. Dan juga masuk masjid menurut mereka tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Kalau begitu apa? Dia di luar masjid saja, di depan pintu masjid, dan dia berdoa sebagai pengganti dari apa yang seharusnya dilakukan dari tawaf wada. Maka Syekh membantah hal tersebut. Beliau mengatakan ini bukanlah perkara yang disunnahkan. Kenapa? Karena ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Karena tidak ada keterangan dari Nabi tentang perkara seperti itu. Kita tahu bahwa wanita yang haid pasti tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa? Karena dia perkara yang telah Allah takdirkan. Inna hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Dan wanita zaman sekarang tidak jauh beda dengan wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi mengalami haid dan nifas. Kalau begitu pasti ada di antara mereka yang mengalami haid ketika akan melaksanakan tawaf wada. Nah, tidak ada keterangan Nabi memerintahkan mereka untuk berdoa di depan pintu masjid. Ya, tidak ada anjuran dari Nabi. Tidak ada pula kejadian para sahabat melakukannya dari para sahabiah. Ya, maka kalau begitu tidaklah ada hukum mahar ini. Wal ibadat mabniyatun ala al-warid bal al-warid wa an-nabi yaqtadi khilaf dhalik. Dan ibadat itu dibangun di atas keterangan yang datang dari Nabi. Bahkan yang datang dari Nabi menunjukkan pertentangan dengan keadaan tersebut. Yaitu dalam sebuah kisah di mana Sofia binti Huyai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami haid setelah dia melaksanakan tawaf ifadah. Maka Nabi mengatakan kepadanya, Faltanfur idan. Jadi bahwa dia mengalami haid, Sofia binti Huyai, istri Nabi ini, mengalami haid setelah dia melaksanakan tawaf ifadah. Maka yang tersisa adalah tawaf wada. Maka Nabi mengatakan, Faltanfur idan. Kalau begitu, silakan engkau pergi. Artinya meninggalkan maka bersama-sama kami muttafaq alaihi. Ya, maka Nabi tidak perintahkan Sofia untuk datang ke depan pintu Masjidil Haram. Ya, seandainya disyariatkan pasti Nabi akan mengatakan, ya kalau begitu sebelum pergi kamu datang dulu ke pintu masjid dan berdoa. Ini tidak. Nabi hanya mengatakan kalau begitu engkau silakan untuk berangkat. Artinya boleh. Seperti dalam buat nafas tadi, bahwa Rasulullah khaffafa al-mar'atil haid. Beliau meringankan bagi wanita yang haid dan meringankan berarti rukhsah, keringanan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Wa amma tawaful hajj wal umrah fala yasqutu anha bal tatuhu ila tahwa. Adapun tawaf haji dan umrah maka tidak gugur dan dia tetap melaksanakan tawaf tersebut jika telah bersih dari haid. Jadi ditunggu sampai dia bersih dari haid, kemudian dilaksanakan tawaf haji dan tawaf umrah tersebut. Baik, sekiranya jelas tentang masalah haji. Dan mungkin karena mungkin masih agak jauh waktu bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ya, bagi para akhwat maupun bagi ikhwan, masalah seperti ini mungkin kurang begitu mendapatkan perhatian dan kurang apa begitu dibahas panjang lebar ya, karena belum waktunya ya. Adapun jika sudah mampu, maka hendaklah bersiap dengan pengetahuan seputar masalah ini ya. Nah, kita masuk sekarang pada masalah yang lain yang dia misalnya masalah yang sangat penting sekali bagi orang yang haid. Apa itu? Al-khamis, yang kelima, al-makthu fil masjid. Al-makthu fil masjid, yaitu berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Nah, ini masalah yang penting sekali ya. Masalah usia kata orang ya. Kata Syekh, saya haram wal haidi an tarkuta fil masjid hatta musalli al-Id. Diharamkan bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid meskipun itu lapangan salat Id. Meskipun itu lapangan salat Id. Yuharram 'alaiha an tamkutu fi. Diharamkan baginya untuk berdiam di sana. Adapun dasar hadis Mu'awiyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ul awat wa dawatul khudur wal hijab. Keluar wanita-wanita yang merdeka, adik yang telah balik, wa dawatul khudur dan pemilik kamar-kamar pinitan. Khudur jamak dari khidrin, adalah kamar pada Tina Edil Abad, Pujatul Tina Edil Baik, sebuah kamar pada tepi rumah, pada sisi rumah, yang dia dikhususkan dari wanita yang telah menginjak usia dewasa, yang telah siap untuk menikah ya. Dalam istilah kita kamar pinitan, kamar pinitan ya. Maka Nabi memerintahkan dikeluarkannya wanita-wanita yang telah balik dan pemilik-pemilik kamar ini, wal khiyyah dan wanita-wanita haid. Wafihi, dan dalam bahasa tersebut sebutkan, wa ya'tazilul khiyyah al-musalla, dan wanita yang haid menjauhi musalla. Musalla maksudnya adalah tanah lapang, karena ini sholat Id. Dan Nabi tidak pernah sholat Id kecuali di tanah lapang atau di lapangan ya. Maka Syekh Muzaini, demikian pula jumhur ulama, menggunakan keterangan pada akhir hadis wa yahtazilu al-qiyadu al-musalla, bahwa wanita yang haid menjauhi tanah lapang, sebagai dasar dan dalil bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Jika tanah lapang atau lapangan yang dia bukan masjid, tentu saja kan, bukan masjid, dia lapangan yang mungkin sebelumnya hanyalah tempat membara kambing, atau lapangan sepak bola, atau tempat anak-anak bermain ya. Jika dia kemudian dipakai untuk sholat Id, dijauhkan dari wanita yang haid, apalagi dia yang merupakan tempat ibadah secara tetap, yaitu masjid. Apalagi kata mereka, kalau begitu wanita yang haid tidak boleh masuk di masjid, tidak boleh masuk ke masjid. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Nah, dan hadis ini di antara hadis-hadis yang dipakai oleh para ulama yang melihat pendapat ini. Ya, mereka juga membawakan dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil ketika Nabi beriktikaf dan beliau kemudian disisir rambutnya dan dicuci oleh Aisyah istrinya, dan beliau di masjid dan Aisyah sedang di kamarnya, dan kamar Aisyah di samping masjid, di jalan masjid ya. Maka kata mereka, Nabi tidak memanggil Aisyah untuk masuk ke masjid ya, tetapi dicuci dengan rambut Rasulullah ke kamar Aisyah, dan kemudian Aisyah mencuci dari dalam kamarnya dalam keadaan beliau haid. Maka ini menunjukkan bahwa dia atau tidak boleh ya. Juga keterangan-keterangan seputar masalah ketika hadis riwayat Muslim, ketika Nabi meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ikar ya, di mana kata beliau, nawirni khumrah, tolong ambilkan saya khumrah. Maka Aisyah mengatakan, inni haidun, saya sedang mengalami haid. Maka Nabi mengatakan, inna haidata laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu bukanlah ada pada tanganmu. Tidak haidah, inni haidah, inni haidun, saya sedang mengalami haid. Maka Nabi mengatakan inna haidataka laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu bukanlah ada pada tanganmu, tidak pada tanganmu. Maka ini pun dijaga oleh mereka bahwasanya Aisyah diperintahkan untuk mengambil tikar. Maka kemudian Aisyah berkeberatan karena khawatir akan keadaan dirinya yang haid. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak perlu kau khawatir, toh yang masuk ke masjid hanyalah tanganmu dan haidmu tidak ada pada tanganmu. Ya. Nah, terang-terangnya yang dikatakan oleh para ulama ada jumhur yang berpendapat tidak bolehnya wanita masuk ke masjid dan haid masuk ke masjid. Baik, tetapi dicatatkan bahwa Ibnu Hazm Al-Zahiri dan beberapa ulama yang lainnya melihat bahwa wanita yang haid boleh masuk ke masjid. Wanita yang haid boleh masuk ke masjid. Apa dasar mereka? Pertama, mereka mengatakan tidak ada keterangan yang sahih, yang kuat dan sore dan tegas. Saya ulangi, pertama alasan mereka tidak ada keterangan yang sahih, yang kuat betul, ya, yang layak jadi hujah, dan yang sore dan tegas melarang wanita haid masuk ke masjid. Ya. Adapun hadis yang sahih, yang kuat, tapi tidak begitu tegas. Mungkin menunjukkan larangan, mungkin juga tidak, itu ada. Demikian pula hadis yang tegas, tetapi tidak kuat, lemah. Ya, ada keterangan orang ini. Ada pun keterangan yang tegas dan kuat, tidak ada sama sekali. Baik, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan keterangan-keterangan yang dibawakan tadi? Ya, hadis Ummu Afiyah tentang wanita yang haid tidak boleh atau menjauhi lapangan sholat id, ya. Kemudian apa lagi? Tentang tikar, tentang Nabi dicuci rambutnya oleh Aisyah. Bagaimana jawaban tentang ini? Maka para ulama mengatakan hadis-hadis tersebut memanglah sahih. Hadis-hadis itu sahih. Sebagainya muttafaq alaih, riwayat Bukhari, Muslim. Akan tetapi bahwasanya hadis-hadis tadi tidak tegas menunjukkan larangan. Tidak tegas menunjukkan larangan. Mari kita lihat dengan hadis yang pertama. Hadis pertama kata Syekh tadi apa? Larangan bagi wanita yang haid untuk, atau perintah bagi wanita yang haid untuk menjauhi musalla. Wa yahtadil huyyadu al-musalla. Baik, perlu kita ingatkan di sini bahwa sesungguhnya apa yang disebut dengan sholat di sini atau musholat di sini, pertama perlu diingatkan bahwa kita mengetahui sesungguhnya hukum asal semua tempat itu suci. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari ketika ia menyebutkan tentang itu khamsan la yuta'unna ahadun qabli, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku, kelima perkara itu jadi khusus bagi beliau dan umatnya. Dan diantara perkara-perkara khusus itu adalah bahwa wajudan dan al-ardu masjidin wa tahura, dan dijadikan bagi kami bahwa bumi ini, tanah ini masjid sebagai tempat sholat dan tahur dan suci. Ya, intinya apa? Bahwa bumi ini seluruhnya adalah tempat sholat dan boleh seorang bersuci dengan tanah yaitu tayamum. Ya, ya, jelas hadis ini. Ya, sehingga yang pernah dalam hadisnya. Fa'ayyuma rajulun adrafatku sholat, maka dimanapun seseorang didapatkan waktu sholat atau dia mendapatkan waktu sholat, fa indahu masjiduhu wa tuhuru, maka di sisinya ada masjid tempat sholatnya dan alat untuk bersuci. dimanapun engkau berada. Paham ini? Jelas ya? Nah, syaitnya. Kalau begitu, bumi seluruh, ini disebut juga dia mas, masjid. Ya. Kalau dikatakan, wanita tidak boleh masuk masjid. Sebagaimana wanita harus menjauhi tempat sholat, ya, musholat sholat ini. Kalau begitu, wanita yang haid tidak boleh tinggal di atas bumi. Ya enggak? Ya, karena semua tempat bumi adalah masjid. Ya. Meskipun ada pengusaha dalam tempat yang lain misalnya, bahwa al-ardu kullu masjidin illa al-qabr wal hammam. Kata Nabi, bumi seluruhnya adalah tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadinya wanita yang haid hanya ditempatkan di kamar mandi atau di kuburan. Dan tidak seorang pun di antara para ulama yang berpendapat seperti ini ya. Ya. Wanita haid boleh tinggal di mana saja. Ya. Padahal disebutkan bahwa tempat-tempat yang lainnya tadi masjid. Masjid juga. Yang ini lebih tegas kan dibanding musalla. Ya. Perkataan tadi bahwa katanya wanita yang haid diperintahkan menjauhi musalla, tanah lapang ya kan. Sedangkan tadi kata apa? Bumi seluruhnya masjid, gitu kan? Masjid katanya masjid ya. Kalau diperintahkan menjauhi masjid, berarti kalau begitu tidak boleh tinggal di muka bumi. Ya, dan ini tidak senang pun dengan para ulama yang pendapat seperti itu. Dan mereka hanya mengkhususkan keadaan dengan masjid. Tapi Syekh Utsaimin menggunakan hadis ini sebagai dalil. Jadi itu memberi kesan bahwa berarti bukan hanya masjid dalam arti bangunan masjid, tapi juga setiap tempat yang digunakan untuk sholat, termasuk tanah lapang. Ya, dan itu adalah perkara yang berat. Masyaqqah, dan kedua, tidak ada seorang pun di antara para ulama yang berpendapat seperti itu. Adapun masjid betul, adapun tanah lapang atau tanah-tanah yang lain tidak ada. Ya, jadi satu sisi. Ya, kemudian sisi yang kedua, bahwa i'tizalul hayyat al-musalla, perintah untuk menjauhi tempat sholat ini, dari keterangan para ulama kita dapatkan bahwa yang dimaksud dengan musalla maksudnya di sini adalah sholat. Wa ya'tazilul hayyatul al-musalla as-sholat, yaitu bahwa wanita yang haid menjauhi sholat artinya tidak sholat. Ya? Jadi maksudnya keterangan untuk memerintahkan wanita yang haid untuk keluar dan menyaksikan kebaikan pada hari itu dan doanya orang-orang muslim. Ya. Tetapi adapun untuk sholat, maka mereka tidak boleh sholat. Itu maksudnya. Ya. Dan kata tahu lama seperti kata Ustaz ada di dalam kitab Ijma' akan bisa bahwa mungkin terjadi tempat digunakan kalimat tempat untuk menunjukkan larangan akan amalan. Disebutkan tempat, tapi yang maksud adalah amal perbuatan di situ. Contohnya dalam surah Al-Jin, firman Allah SWT, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Sesungguhnya masajid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma Allahi ahada. Maka jangan engkau berdoa kepada Allah, atau jangan engkau berdoa kepada selain Allah siapapun dia. Fala tad'u ma Allahi ahada. Jangan engkau berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah siapapun dia. Disebutkan masajid dan disebutkan larangan untuk menyebutkan Allah dalam doa. Makanya maksud dan maksudnya adalah doa. Karena itu bagi ulama nafsir kata apa? Ayat ini keterangan yang menunjukkan tidak bolehnya sholat kecuali untuk Allah. Wa anna sholata lillahi fala tad'u ma Allah. Karena sholat adalah doa. As-sholat buat doa. Akhirnya doa. Sholat adalah doa. Ya. Maka sesungguhnya sholat-sholat itu adalah milik Allah. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya fa shalli li rabbika wanhar. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah milik Allah. Maka janganlah engkau menyeru. Kenapa sholat itu menyeru? Kepada Allah dan selain Allah. Siapapun dia. Ya. Maka di sini disebutkan masajid, tapi yang dimaksud adalah as-sujud. Wa anna as-sujuda lillah. Wa anna as-salata lillah. Fala tad'u. Ya, maka ini akan terjadi. Soalnya terjadi pula disebutkan tentang masalah amal, tapi yang diinginkan tempatnya. Ya, dan itu biasa terjadi dalam ikhlas dalam ayat yang disebutkan dan sama dengan tadi masa jeda. Karena Allah la kuddimat sawami wa bi'u wa salawatu wa masajid. Dan akan dihancurkan sawami, yaitu kuil-kuil, wa bi'u, kelenteng-kelenteng atau apa? Tempat ibadah sawami, gereja, soma'ah, tempat orang Nasrani. Bi'un adalah tempatnya orang-orang Yahudi, ya. Akan dihancurkanlah gereja-gereja dan kelenteng-kelenteng, yaitu kuil-kuilnya orang Yahudi. Wa salawatun wa masajid, dan salawat, salawat dihancurkan. Apa salawat yang dihancurkan? Tidak mungkin salawat dihancurkan. Yang dihancurkan apa? Tempat, tempat ibadah salat. Wa salawatun wa masajid. Maka salawatnya ada tempat-tempat salat di masjid. Ada pengulangan, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita akan dihancur semua tempat-tempat ibadah ini. Maka kadang terjadi seperti itu. Maka kalau di sini disebutkan bahwa wanita yang haid menjauhi musalla, tempat sholat, itu bukan berarti menjauhi tempat sholatnya, tapi bahwa dia adalah tidak melaksanakan sholat id karena dalam keadaan haid. Ya, ini tafsir dari sebagian ulama. Sehingga kalau begitu, hadis ini tidak begitu tegas menunjukkan larangan. Tidak begitu tegas menunjukkan larangan, ya kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia khutbah Id, ya kan? Tatkala dia berkumpul dengan laki-laki. Ketika ia melihat bahwa para orang tidak mendengar atau kurang mendengar apa yang disampaikannya, maka ia pun pergi bersama Bilal dan diikuti oleh Abdullah bin Abbas, bin Abbas, ya. Maka Rasulullah berkhutbah kepada para wanita sekali lagi dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Tasaddaqna, ya. Sampai kemudian Bilal mengumpulkan, menghamparkan kainnya dan mengumpulkan apa yang dilemparkan dari cincin, gelang, anting-anting, ya, yang dilemparkan ke dalam kantong dari kain dari Bilal. Dan Ibnu Abbas ketika itu masuk kepada para wanita karena dia masih kecil. Ya, dimakan karena kecil pagi. Karena saya kecil masih mungkin untuk masuk dan melihat. Oh, ternyata begitu. Ya. Nah, dalam yang seperti ini disebutkan Nabi hanya mendatangi kelompok wanita satu tempat saja, bukan dua kelompok wanita, satu tempat wanita. Ya. Menunjukkan bahwa wanita memang terpisah yang haid tersebut, tapi tetap dalam tempat sholatnya wanita. Mereka tetap ada di situ. Hanya mereka agak memisahkan diri karena apa? Karena tidak, agar tidak memutuskan sok-sok jamaah. Buktinya Nabi menyampaikan dalam khutbah di situ dan tidak disebutkan adanya pemisahan. Bahwa mereka di luar, nanti setelah selesai sholat, maka mereka dipanggil masuk ke tanah lapang lagi. Ya, kumpul. Kami akan sampaikan nasihat, tidak. Nabi langsung menyampaikan nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Adapun hadis tarjilnya Nabi, cucinya Nabi, maka dijawab bahwa di sana Aisyah tidak masuk ke masjid belum tentu karena dia mengalami haid sehingga dia tidak mau masuk karena ada larangan, tidak, belum tentu. Mungkin dia tidak masuk karena apa? Karena di sana ada laki-laki yang lain, ya, yang jika dia masuk ke masjid dan mencuci rambut suaminya, apa yang kira-kira terlihat, orang akan melihat semua, kan, menonton, ya kan? Maka karena malunya dia pun mencuci dari dalam kamar dan Nabi hanya memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah. Itu jawaban, ya. Adapun tentang umrah, tentang tikar, ini juga dibantah. Kita kata bahwa sesungguhnya para ulama berselisih tentang di mana letak tikar itu. Intinya itu, letak tikarnya di mana. Sebagian pendapat letak tikar itu di luar masjid. Tikarnya di luar masjid, di kamar Rasulullah, sedangkan Nabi di dalam masjid. Dia sedang beriktikaf. Maka Nabi minta kepada Aisyah agar mengantarkan kepadanya dan menyorongkan kepadanya tikar. Tapi Aisyah berkeberatan, mengatakan saya sedang haid. Dia khawatir kalau saya masukkan ke masjid, berarti saya mengotori masjid atau melanggar larangan wanita haid masuk ke masjid. Ya. Maka dia tidak mau dan mengatakan saya sedang haid, wahai Nabi. Sampai Nabi mengatakan tidak perlu kamu masuk, tanganmu saja yang dimasukkan, toh tanganmu tidak mengalami haid, hanya tarjimu yang mengalami haid. Ya, maka kata Nabi, inna haidatakin ashad biyadiki, haidmu bukan di tanganmu. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwa tidak bolehnya wanita haid masuk ke masjid. Ya, tapi sebagaimana tidak demikian. Yang benar bahwa tikarnya di masjid. Tikarnya di masjid. Maka Nabi memerintahkan Aisyah untuk masuk mengambil tikar tersebut yang dia ada di masjid. Maka Aisyah khawatir dan mengatakan, ya Allah, sedang haid, tidak mungkin masuk ke masjid. Kata Nabi, tidak perlu, masuk saja, ambil. Karena sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu, itu urusan Allah, bukan engkau yang mengaturnya. Itu ketetapan dari Allah. Syai'un katabahullahu 'ala banati Adam. Tidak mengapa, masuk saja, ambil, berikan ke saya. Ya, maka kalau begitu hadisnya sahih. Tapi tidak begitu tegas menunjukkan larangan wanita yang haid masuk ke masjid. Ya, itu satu sisi. Jadi itu jawaban mereka. Pertama, tidak ada dalil yang kuat sekaligus tegas menunjukkan tidak bolehnya wanita yang haid masuk ke masjid. Ya, itu satu sisi. Sisi yang kedua, keterangan-keterangan yang mengesankan, yang memberi faedah bahwa wanita yang haid boleh masuk ke masjid. Adakah itu? Ada. Yang pertama, hadis yang baru kita bahas tadi dalam masalah haji, ketika Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul haj, lakukanlah semua aktivitas yang dilakukan oleh para haji kecuali tidak boleh tawaf. Nabi tidak bilang kecuali masuk ke masjid. Masjid, tidak. Nabi bilang apa? Kecuali tawaf. Dan memang tawaf harus di dalam masjid kan memang. Ya. Adapun yang lainnya boleh lakukan. Sa'i kah, wukuf di Arafah. Demikian pula kalau masuk ke masjid, jemput suamimu misalnya, ya, atau ambil barang, semua aktivitas termasuk membaca Al-Qur'an. Maka Nabi tidak mengecualikan bagi para wanita yang haid kecuali aktivitas tawaf, tidak dilarang. Adapun yang lain boleh, termasuk jika dia masuk ke masjid tadi. Ya, itu keterangannya. Ya, juga diantara keterangan-keterangan yang menunjukkan kan hal ini adalah bahwa sesungguhnya dalam hadis Bukhari disebutkan tentang al-ma'atus sauda allati kanat taqumul masjid, tentang wanita hitam yang dia mengumpuli kotornya ada di dalam masjid, membersihkan masjid. Ya, yang dia asalnya muda itu seperti kakak yang pernah kita ceritakan kejadiannya, di mana dia kemudian dizalimi, di akhirnya apa? Dia dituduh karena dia membawa jalan-jalan anak majikannya, yang anak majikannya ini memakai selendang berwarna merah yang berhias emas. Nah, satu ketika selendangnya hilang, maka dituduhlah bahwa dia yang mencurinya. Maka akhirnya dia ditangkap dan diperiksa seluruh tubuhnya. Bahkan ketika akan ditelanjangi dan dibuka kemaluannya, bayangkan kedolimannya sampai dibuka kemaluannya, katanya apa? Untuk mencari barang yang hilang. Selendang pada akhirnya kan perkara yang mendadak. Maka sang wanita budak ini kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, lain anjanillah, seandainya Allah menyelamatkan aku dari negeri dari orang-orang ini yang zalim ini, saya akan tinggalkan negeri yang zalim ini ke negeri Islam. Maka kemudian tiba-tiba seekor burung Hudaiyah terbang di atas mereka dan melemparkan selendang merah tersebut. Jadi disangka daging, sehingga dirampas diambil oleh burung tersebut, dan dengan kehendak Allah sang burung mengembalikannya tepat ketika sang wanita akan dizalimi. Ya, maka setelah itu dia pun kemudian memerdekakan dirinya, jadi membayar, jadi merdeka. Setelah itu dia pergi dan hijrah ke Madinah. Dan karena dia orang asing, tidak punya keluarga sama sekali di Madinah, akhirnya dia pun tinggal di masjid. Menunjukkan wanita boleh tinggal dan tidur di masjid, tentunya asalkan aman dari fitnah. Ya, asalkan aman dari fitnah. Maka ini menunjukkan bolehnya. Dan kata Syekh atau kata ulama bahwa tentunya wanita ini sama dengan wanita yang lainnya, mungkin mengalami haid, ya, ataupun nifas kalau dia telah menikah dan sebagainya, istihabat, ya kan? Dan ternyata tidak ada keterangan sama sekali bahwa dia dibolehkan tinggal di masjid kecuali kalau sedang haid, harus tinggal di rumah saudaranya yang lain atau saudara Islam maksudnya. Tidak ada keterangan apa itu. Disebutkan bahwa dia hanya, ya, tapi itu di masjid, dia tinggal di masjid. Dan tidur ini berarti umum, ya kan? pada apalagi dalam waktu malam harinya, baik dia dalam keadaan haid maupun tidak haid. Ya, maka ini memberi kesan kepada kita bahwa ternyata wanita yang haid boleh masuk ke masjid. Ya, dan yang terakhir, sudah cukup dengan ini, dari tersebut bahwa baratul asliyah, hukum asal ishabul hal dalam kaidah usul fikih atau apa? Hukum asal bolehnya sampai ada keterangan yang melarang. Ya, selama tidak keterangan yang melarang, maka tidak boleh kita beratkan wanita untuk datang ke masjid, mendengarkan kajian ataupun berzikir kepada Allah, manakala tidak ada keterangan yang melarang mereka dengan syarat aman dari ternajisinya masjid dengan darah haid mereka. Jadi mereka menyiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk mencegah terjadinya atau apa, pengotoran masjid oleh haid yang ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini keterangan yang kuat, yang dengan itu Syekh Mustafa Adi merujukkan pendapat yang mengatakan tidak ada larangan bagi wanita yang haid untuk masuk ke masjid. Tetapi intinya ada satu perkara yang penting, itu apa? Sesungguhnya telah diperintahkan bagi kita untuk menghindarkan perkara-perkara yang syubhat. Pemerintah syubhat oleh sebab ini wajib. Barang siapa menjauhi perkara syubhat yang meragukan yang samar, maka ia telah melindungi dan membebaskan agama dan kehormatannya dari tuduhan. Artinya dalam keadaan seperti ini, perkara khilaf dan jumhur mengatakan tidak boleh. Kalau begitu kita mengatakan wanita boleh masuk ke masjid jika ada hajat. Jika ada hajat, itu menghadiri majlis ta'lim, ya dan sebagainya. Adapun jika tidak ada hajat, maka tidak perlu mereka masuk ke masjid. Bahkan seharusnya menghindari hal itu. Kenapa? Karena keterangan dari para ulama seputar tidak bolehnya untuk haid masuk ke masjid. Perkaranya khilafiyah, perkaranya kuat ya. Kalau begitu dia tidak masuk kecuali dalam keadaan hajat dibutuhkan. Dan meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun ikut mengaji tidak boleh, seperti kata Syekh Jibrin dan Syekh Uthaimin ini, kata beliau cukup dia mendengarkan dari kaset atau yang lainnya. Tapi yang benar boleh, karena tidak ada keterangan yang kuat yang tegas yang melarang, dan bahwa hukum asal menunjukkan bolehnya, dan bahwasanya ini berlaku ketika ada hajat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Ada pertanyaan mungkin dari akhwat sebelum kita menutup pembahasan? Ya, bisa. Ya. Itu kan dulu pendapat Ibnu Hazm dan pendapat yang dulu oleh Syekh Mustafa Adawi, ya, dan para muhaddits dari ulama. Adapun jumhur, kebanyakan ulama mengatakan, saya mau tolong mengatakan tidak boleh, tidak boleh masuk masjid. Tapi yang kuat darinya adalah mengatakan bolehnya. Tapi karena adanya perselisihan, mengatakan boleh jika ada hajat. Jadi yang kuat Allah dan Rasul. Jadi yang mana bukan? Yang ambil adalah bolehnya. Jadi bolehnya masuk jika hajat. Itu yang kuat, yang benar. Ya Allah dan Rasul. Adapun jika tidak ada kepentingan, maka dihindari. Ya, karena kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Haram dia, berdosa, ya. Nah, untuk berhati-hatinya kalau itu dia tinggalkan. Maksudnya wanita ini bertempat atau cuma sebentar? Bertempat atau sebentar, aja yang salah. Al-maktub, ya. Bertempat atau sebentar? Ya, begitu. Allah dan Allah, ya. Ingat tadi, ini jika hajat, ada hajat. Ada kebutuhan gitu. Jadi mendapatkan ta'lim, majelis ta'lim, sekali. Ya. Dan ini fatwa yang harusnya, atau ini perkara ini harus diingatkan kepada para haji yang akan berangkat ibadah haji. Banyak kejadian para ibu-ibu atau wanita yang sedang mengalami haid, maka mereka berkeyakinan tidak boleh masuk masjid. Akhirnya apa? Mereka ditinggal oleh mahram mereka, oleh keluarga mereka, dan kemudian akhirnya ternyata terjadi pemerkosaan bahkan pembunuhan. Salah seorang ikhwati yang berjalan haji, Pak Budi, ya, itu pun cerita bahwa di tempat hotel dia ada yang diperkosa dua orang. Tapi satu orang sempat lari menyelamatkan diri, satunya lagi dibunuh, diperkosa dan dibunuh. Kenapa? Mereka tidak berangkat ke masjid haram, tinggal di hotel. Kenapa? Karena mereka mengalami haid. Namun ternyata ini repotnya, syaitan datang dan banyak orang-orang yang ya berhati syaitan memang cari kesempatan, dan mereka punya kunci duplikat yang meskipun telah dikunci oleh suami, dikunci oleh suaminya dalam kamar, dia boleh keluar kamar. Tapi justru kemudian orang pun membukanya, kemudian diperkosa, dan kalau diperkosa sangat tidak akan dibiarkan hidup, pasti dibunuh untuk menghilangkan jejak. Ya, karena itu diingatkan oleh para penuntun kloter biasanya bahwa apa? Jika haid pun, haid sekalipun, ibu-ibu haji yang sudah melaksanakan haid haji ikut suaminya pasti. Itu lebih aman baginya, lebih selamat. Ya, meskipun dia harus tinggal di masjid menunggu suami yang sedang melaksanakan tawaf atau aktivitas haji yang lain. Wallahu a'lam. Dan kalau dilarang samping masyarakat tadi, kesulitan yang luar biasa dan bahaya mengancam, bahaya mengancam. Wallahu a'lam. Sekian demikian, jika benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah dan dari syaitan, Allah akan menjadi pasti dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.